perpisahan. Tresno kulan tresnomu ra keturutan, nyanding temahing poco ra kalaksanan. Opo kari seurep kutu pisahan. sing sak tenani nanging aku tresnane ya mung rokoe rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan tancah tak awang-awang mabur kaya layangan padahal pesone omah mikir kedadi susah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri manten tak akoni tresnaku setengah mati tapi aku mingkari janji suci mungkin kowe uti cocokku tapi aku sayang padamu cucu peton jero hatiku awak dewe, kleh, enggak.

ke gue ayu lo darah. Nah, kono gue lah. Gak usah dilutok kono. Milih sing kono mau ngilang aku. Enak-enak sing iki ya sing iki ae. Ora popo jane nek aku. Kok kepaksa? Ora kepaksa. Karena ya cocok kan. Thank you. Sabar sahayu Sing brepes mili popo janine muka selawase dati. Dati siji nemu spesial untuk Anda semuanya. Sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Dadi tonggo ngobati ati sing lara. Muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa. Koe sing paling ngerti. Terima kasih.

Lihat

pituan. Kudu iso sabar ora cemburuan, yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan. Ora mokal bubar anggone bebraya. Come on. yo kadang kangen ning nek kon balene wis megal. Yo. Kene lorone tekan kene. Utane sore sing tau dadi saksi nalika sampean medho janji. Saben dina mengkalah rosalah. yen kuwi pancen pilihanmu. Muga iso dadi bahagiamu.

tapi kowe sayang deh. Loro atiku mbok sia-sia ke. Kadung ibu nangis merjuang. Hey. pesan.